Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa rabbut tayyibin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyida walad ibn Adam ajma'in. Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Masih berada pada Kitabul Fitan. Pembahasan yang sebelumnya adalah pembahasan di antara sebab terjadinya fitnah adalah meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tentunya sebab-sebab terjadinya fitnah sangatlah banyak. Di antara sebab tersebut adalah ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini di antara sebab. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab alladhi yakhudhu fil fitan syarrun nas. Orang yang masuk ke dalam fitnah adalah sejelek-jelek manusia. Orang yang masuk ke dalam fitnah adalah sejelek-jelek manusia. Asy-Syaikh Muqbil membawakan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa 'alan nasin julusin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia yang sedang duduk. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling jelek di antara kalian? Qala, maka Abu Hurairah berkata, fasakatu, para sahabat diam. Faqala dzalik salasa marrat. Nabi mengucapkan ucapan itu 3 kali. Iya. Maukah kalian aku beritakan siapa yang paling baik di antara kalian dan siapa yang paling jelek ya dari kalian? 3 kali para sahabat terdiam. Para ulama menjelaskan diamnya para sahabat khawatir ya pertanyaan ini hanyalah pertanyaan yang sifatnya ujian. Iya. Dan ketika itu para sahabat setelah turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian banyak bertanya tentang hal-hal, karena bisa jadi pertanyaan tersebut jika dijawab, jika dijelaskan, justru jawabannya akan memberatkan kalian. Setelah turun ayat ini, para sahabat Nabi tidak banyak bertanya kepada Nabi tentang segala hal, kecuali dalam perkara-perkara yang sangat penting. Demikian. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir pertanyaan tersebut justru jawabannya akan memberatkan mereka. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkannya 3 kali, faqala ar-rajul, maka salah seorang dari mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Ada yang berani menjawab, karena tahu bahwa pertanyaan ini memang butuh jawaban. Butuh jawaban. Akhbirna bi khairina min syarrina. Beritakan kepada kami, siapa orang yang paling baik di antara kami dan siapa yang paling jelek. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak bisa merasa aman dari keburukannya. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung beberapa faidah bagi kita. Hadis ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi tolak ukur atau kita katakan kaidah untuk kita mengetahui siapa orang yang terbaik di tengah-tengah manusia dan siapa orang yang terjelek di tengah-tengah manusia. Tolak ukurnya, iya, cirinya sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu orang itu adalah sebaik-baik orang tatkala orang itu bisa diharapkan kebaikannya dan kita merasa aman dari keburukan yang ada pada dirinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu. Sebaik-baik kalian siapa sifatnya? Orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Ketika kita bergaul dengannya, kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan. Baik kebaikan di situ sifatnya kebaikan dunia. Begitu pula kebaikan dalam permasalahan agama. Iya. Kebaikan di sini umum. Dia memberikan manfaat kepada orang lain dalam hal dunia, berta'awun. Begitu pula dalam hal akhirat, dia pun senantiasa memberikan nasihat, memberikan faidah, ya, mengarahkan, menegur, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian. Dan sudah berlalu hadis Abdurrahman ibn Ghanam, telah berlalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ibadillah idza ru'u dzikrallah, sebaik-baik hamba Allah kalau mereka dilihat Allah akan diingat. Demikian, kalau seseorang melihat hamba-hamba Allah yang terbaik ini, pasti dia langsung ingat Allah. Kenapa? Karena ucapannya selalu kebaikan, tindakannya selalu kebaikan, apa yang muncul darinya selalu kebaikan, ketaatan, kebaikan, sehingga ketika melihat orang itu langsung kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baik hamba yang selalu ya keluar darinya kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, baik itu ucapan-ucapannya, baik itu tindakan-tindakannya, selalu bermanfaat, selalu kebaikan, selalu berdampak baik. Ini ciri orang yang baik, ciri sebaik-baik orang. Barakallahu fikum. Sifat yang kedua, wa yu'man syarruhu. Kita merasa aman dari keburukan dia. Ketika kita bersamanya, tidak pernah kita mendapatkan keburukan. Iya. Tidak pernah kita ya, menyaksikan, menerima darinya kejelekan. Kita merasa aman duduk dengannya dari keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Iya. Dan sebaliknya, sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat berikutnya menghabarkan kepada kita tentang sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk orang. Kebalikannya, seburuk-buruk orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yurja khairuhu, yang enggak bisa diharapkan kebaikannya. Dalam hal dunia enggak bisa memberikan kebaikan, dalam hal akhirat pun sama, dia tidak bisa memberikan kebaikan. Yang muncul darinya hanya keburukan, ucapannya keburukan, tindakannya keburukan. Iya. Demikian, semakin banyak keburukan yang muncul dari dirinya, maka dia semakin jelek tingkatan keburukannya. Sebagaimana tadi, orang sebaik-baik orang, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan, semakin banyak kebaikan yang dia sebarkan, maka tingkatan kebaikan tersebut akan semakin tinggi, semakin tinggi. Kenapa para nabi itu sebaik-baik manusia? Karena merekalah yang menebar kebaikan di tengah-tengah umat manusia, membawa manusia dari zulumat ila nur, dari kegelapan, kebodohan, kekufuran, kesyirikan menuju hidayah Islam, tauhid, sunnah. Ya, mereka sebaik-baik manusia karena kebaikan yang bisa diraih dari mereka. Demikian. Maka demikian pula orang yang jelek, semakin banyak keburukan, semakin muncul keburukan dari dirinya, maka tingkatan kejelekan yang ada padanya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin buruk, semakin buruk. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, hadis Abdurrahman ibn Ghanam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa syarru ibadillah, sejelek-jelek hamba Allah, al-masyauna bin namimah." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyebar adu domba di tengah-tengah manusia. Keburukan datang ke sini mengadu domba, datang ke sini mengadu domba. Al-baghuna al-mufarriquna lil-ahibba, Sifat kedua, mereka adalah orang yang senantiasa memecah orang-orang yang tadinya harmonis, saling ya, mengasihi, saling menyayangi. Al-baghun. Al-baghun lil abriya al-anat. Dan mereka itu orang-orang yang sejelek-jelek hamba, mereka yang senantiasa berupaya melakukan hal-hal yang memudaratkan orang-orang baik. Di mana dia berada selalu problem. Dalam bab muamalah dia masalah. Dalam bab agama dia bermasalah. Tidaklah di mana dia tinggal muncul masalah. Gak bisa diharapkan kebaikannya. Dalam dunia gak bisa, dalam agama tidak bisa. Ini seburuk-buruk orang. Demikian. Hadis ini dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Muqbil dengan membuat sebuah bab yang masuk ke dalam fitnah. Yang terfitnah itu sejelek-jelek manusia. Artinya Asy-Syaikh Muqbil berdalilkan dengan hadis ini, hadis yang tadi kita baca, bahwa orang yang masuk ke dalam fitnah itu sejelek-jelek manusia. Dari sisi mana? Tadi orang yang terfitnah, apa kerjaannya? Ya, menyebar keburukan di tengah-tengah manusia. Ucapannya fitnah, menyebar kedustaan, cercaan, hinaan, ya, menimbulkan perselisihan, menimbulkan keresahan. Itu orang yang masuk ke dalam fitnah. Oleh karena itu, orang yang seperti ini, apa yang diharapkan darinya? Tidak ada. Orang yang seperti harusnya dijauhi. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan orang yang masuk ke dalam fitnah termasuk orang yang sejelek-jelek manusia. Sekaligus hadis ini selain berita juga hasungan kepada kita agar kita berupaya menjadi orang-orang yang baik, menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik atau minimal yang baik? Jadilah kita dimanapun kita berada sebagai orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada ya kaum muslimin. Baik itu mas perkara dunia, baik itu perkara akhirat. Demikian. Dan berupaya jangan sampai kejelekan diri-diri kita menimpa orang lain. Tahan dan kita waspada. Demikian. Dimanapun kita berada, selalu kita dijadikan oleh Allah pembawa berkah sebagai kunci terbukanya kebaikan. Demikian. Bersemangatlah kita memberikan manfaat, baik itu yang sifatnya dunia, ya, membantu saudaranya. Dan apabila kita memiliki ilmu, maka ilmu itu disampaikan kepada saudaranya, menasehati saudaranya, membimbing saudaranya, menolong saudaranya. Demikian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, sehingga manusia ketika bersama dia merasa aman dari keburukannya, senang karena mendapatkan banyak kebaikan. Demikian, jadilah kita hamba-hamba Allah yang demikian. Jangan sebaliknya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan syarrun nas, syarru ibadillah, sejelek-jelek hamba Allah yang tidak bisa diharapkan kebaikan. Iya, dalam perkara dunia enggak bisa, muamalah selalu saja ya tidak amanat, dusta, menipu, enggak jelas. Iya, dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan agama sama. Iya. Bermasalah agamanya. banyak syubhat pada dirinya. Demikian. Bahkan apa tadi? Ya. Selain itu, dia adalah orang-orang yang senantiasa membawa masalah, problem, namimah, ghibah, penyebar berita dusta, berita hoak, iya, fitnah, cercaan, celaan, bahkan apa, iya, menimbulkan perselisihan di tengah-tengah manusia. Ini secara global dari hadis ini. Ada isinya hasungan, ada pula isinya tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Al-luju ilallah fi waqtil fitan ma'al iman bil qadar. Berlindung kepada Allah di waktu fitnah, disertai beriman kepada takdir. Wa annahu la yusibul 'abda illa ma qudira lahu. Dan tidaklah menimpa seorang hamba melainkan yang telah ditakdirkan untuknya. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ya terjerumus dalam fitnah dengan kita berluju ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy Muqbil membawakan satu hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah berada satu hari di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dibonceng oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nabi mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak kecil, ghulam, anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah. Meminta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwa satu umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kalau mereka berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, tidak akan mereka mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruk, dan apabila mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak dapat mereka memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Pena di sini adalah pena takdir, pencatat takdir. Wajaffatis suhuf, telah kering lembaran-lembaran. Maknanya takdir Allah yang tertulis di Lauhul Mahfudz tidak akan berubah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat kepada Ibnu Abbas. Kita perhatikan hadis ini. Hadis ini mengandung berbagai banyak atau berbagai faedah yang banyak. Yang pertama, bisa kita ambil faedah keutamaan seseorang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan seseorang yang senantiasa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah perlu dijaga? Bukankah Allah itu maha kuat? Bukankah Allah itu maha perkasa? Apakah Allah perlu penjagaan kita? Maksud hadis ini bukan seperti itu. Maksudnya, ihfadillah, menjaga Allah adalah menjaga hak-hak Allah. Hak Allah apa? Diibadahi. Nah, dan tidak kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah. Iya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, mentauhidkan Allah, maknanya dia telah menjaga Allah. Menjaga Allah juga dalam arti menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, menjaga perintah-perintahnya dengan mengerjakan perintah-perintah tersebut, tidak meninggalkan perintah-perintahnya. Menjaga Allah juga dengan menjaga larangan-larangannya. Setiap larangan-larangan yang ada, kita menjaganya agar kita tidak terjatuh kepadanya. Sebisa mungkin kita berupaya agar kita tidak terjatuh kepada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka barang siapa yang bisa melakukan ini, menjaga Allah dengan menjaga hak Allah, menjaga larangan Allah, menjaga perintah Allah, maka dia termasuk al-hafidhina lillah. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Al-hafidhina lihududillah. Mereka orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surga itu likulli awabin hafidh. Setiap hamba Allah, awab. Awab yang senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian hafidh. Iya. Ini sifat penduduk ahli surga adalah awab dan hafidh. Hafidh maknanya orang-orang yang senantiasa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya. Iya. Balasannya apa? Keutamaannya apa? Sesuai dengan jenis amalannya. Tatkala dia menjaga Allah, maka Allah akan balik menjaga hamba tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Tatkala seorang menjaga Allah, dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Sama. Iya. Ufi, aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janjiku untuk kalian. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Siapa saja yang menjaga Allah, dimanapun dia berada, kapanpun, maka Allah akan menjaga hamba tersebut. Dan penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Yang pertama, Allah akan menjaganya dalam maslahat dunia. Seperti dijaga badannya dari berbagai penyakit, dari hal yang membahayakan, dijaga anak-anaknya, dijaga keluarganya, dijaga hartanya. Iya. Yeah. Orang yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga ya dunianya, dijaga badannya, dijaga anaknya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya oleh Allah. Demikian. Banyak orang mencari penjagaan untuk hartanya, untuk keluarganya, untuk badannya dengan berbagai hal, tapi lupa dengan penjagaan yang dijanjikan oleh Allah. Banyak orang ya mendambakan terjaga dunianya, namun mereka justru menyia-nyiakan Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah. Bagaimana dia akan dijaga hartanya, akan dijaga badannya, sedangkan dia tidak bisa menjaga hak-hak Allah. Iya, perintah-perintah Allah. Siapa saja yang ingin dijaga hartanya, dijaga badannya, dijaga keluarganya, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Lahu, dia orang saleh tersebut, mu'aqibatun, memiliki malaikat-malaikat yang berada di hadapan dia dan di belakang dia, yahfazunahu, menjaga orang tersebut, min amrillah, karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah menghabarkan, Allah akan menjaga hamba-hambanya dengan menurunkan malaikat yang senantiasa menyertainya, menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Bagi siapa saja yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Yang kedua, bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya yang menjaga Allah, Allah akan menjaga hamba tersebut dalam perkara agamanya dan imannya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hidup, dia dijaga oleh Allah agamanya dari berbagai syubhat. Iya. yang akan menarik dia kepada penyimpangan, dijaga oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, dia dijaga oleh Allah dari fitnah syahwat. Sudah berlalu pembagian fitnah. Fitnah ada dua, fitnah apa? Syubhat dan fitnah syahwat. Dia akan dijaga dari dua macam fitnah ini. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dijaga oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Begitu pula Allah akan menjaga dia. Agamanya ketika dia meninggal. Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah. Iya. Dan termasuk penjagaan Allah terhadap hambanya, di mana Allah menjaga hamba di masa tuanya. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang saleh ketika tua mereka enggak pikun, enggak kembali seperti anak kecil. Ya, para ulama walaupun umurnya 100 tahun, 90, mereka enggak pikun. Enggak seperti orang linglung, tidak. Karena mereka di masa mudanya, di masa kuatnya menjaga benar-benar perintah Allah. Menjaga agama Allah. Allah jaga. Orang-orang yang senantiasa di masa kuatnya, di masa mudanya menjaga perintah Allah. Ketika dia di masa tua, lemah sudah akalnya, lemah badannya, Allah jaga. Itu balasannya. Tapi semua itu tentunya dengan usaha, dengan perjuangan. Iya. Yang namanya syarat, yang namanya jawab harus dipenuhi syaratnya. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ini kan balasan, ini jawabannya. Penuhi syaratnya, jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, ini syarat. Yahfadka baru dapat balasannya. Ya, tanpa syarat tidak ada balasan. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin yang kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tersisa banyak faedah dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.